pandangan semata. Aku dan kamu, kita yang bosan di jejali janji dan mimpi yang tak pasti. Kita semua akan merasakan.